yaitu lughatu abin wa ummin al-mudhafaini ila ya'il mutakallim. Bahasa ab yang keduanya disandarkan kepada ya mutakallim. Sebelumnya sudah kita lewatkan tentang lughah dari isim zahir seperti ghulam yang didhafakan kepada ya mutakallim. Kita ada 6 sudah kita lewatkan. Ya ghulami, ya ya ghulami, ya ghulami, ya ghulamiya, ya ghulama, ya ghulama, ya ghulamu. Ada 6 lughah ya. Kemudian pada ab yang didhafakan ada lughah berikutnya. Terus kita baca saja ini. Asalnya ya abati, wa ya abati, wa ya ummati, wa ya ibna umma, wa ya ibna amma, bi fathin wa kasrin, wa ilhaqul alifi awil ya'i lil awwalaini qabih, wa lil akharaini dha'ifun. Kemudian ya abati, ya ummati, ya mana ya, ya bapakku, wahai bapakku, wahai ibuku, ya ibna umma, yani wahai anak dari ibuku, wa ya ibna amma, wahai anak laki-laki dari pamanku, bi fathin, ya dengan fathah, wa kasrin, dan juga kasrah, wa ilhaqul alifi awil ya, kemudian menyertakan alif dan ya. Titik tadi ya, bi fathin wa kasrin, dengan fathah dan kasrah, ya ibna amma, ya ibna ammi, ya. Wa ilhaqul alifi awil ya lil awwalaini qabihun, kemudian menyertakan alif ataupun ya untuk dua yang pertama itu jelek. Apa dua yang pertama? Itu ya abati itu, ya ummati. Jelek katanya kalau disertakan di situ alif, berarti ya abata, ya ummata, atau ya ya abati, ya ummati. Ya. Jadi menyertakan alif dan ya untuk dua yang pertama yaitu abati, ummati, itu qabih. Walil akharaini, kemudian dua yang terakhir itu lemah. Ya, ya bena umma misalnya. Ya bena apa? Ummi, ya. Syarah kita lihat di sini penjelasannya dari beliau Ibnu Hisham rahimahullah. Idza kana al-munada المضاف إلى الياء أبا أو أما جاز فيه 10 لغات اللغات الست المذكورة apabila المنادى اسم yang dipanggil adalah ya, إذا كان المنادى المضاف إلى الياء أبا أو أما apabila منادى yang didhafahkan kepada ya adalah aban atau umman, maka jaza fihi 10 lughatin, boleh padanya penggunaan 10 bahasa. Al-lughatu sittu al-mazkuratu, yang pertama 6 bahasa yang sudah dilewatkan tadi. Berarti bagaimana? Ya abi, ya abi, ya kan? Ya aba, ya aba, ya abu. Sudah lewatkan ada berapa? 6 kan? Pada gulami itu. Ya gulami, ya gulami. Apa lagi? Ya ghulamu, ya ghulama. Terus apa lagi? Ya ghulama, ya ghulamiya. Ya. Ada 6. Di sini juga boleh. 6 bahasa tadi diterapkan pada ab dan Ya abi, ya abi, ya abi, ya abiya. Ya aba, ya aba, ya abu. Demikian pula pada Ya. Boleh digunakan di situ 6 lughah yang telah disebutkan. Walughatun arba'un ukhar, juga boleh digunakan 6 bahasa yang lainnya. 6 bahasa yang lainnya. Ya pada ummanya, kalau pada dua yang terakhir tadi ya. Ya ibna umma, berarti ya ibna ummi, ya ibna ummi, ya ibna ummiya, dan seterusnya. Ditambahkan lagi 4 lughah yang lainnya. Ihdaha yang pertama, Jadi harus ingat ya, 6 logo yang sudah lewatkan pada ya hulami tadi. Ya hulami, ya hulami, ya hulamiya, ya hulamu, ya hulama, ya hulama. Itu bisa diterapkan 6 logo ini pada ab dan om. Pada ab dan om. Ditambah lagi dengan 4 logo yang berikutnya, yaitu ibdalul ya ta'an maksurotan. Mengganti ya-nya, mengganti ya-nya dengan ta yang dikasrah. Ya, ya abi, ya-nya diganti dengan ta yang dikasrah. Sehingga jadilah apa? Ya abati. Ya ummi, ya-nya diganti dengan ta yang dikasrah. Jadilah apa? Ya ummati. Ya. Wabiha qara'a sab'atu ma'ada ibn amirin fi ya abati. Dengan ini, qari yang 7 selain Ibnu Amir membacanya dalam contoh ayat ya abati, ya, ya abati. Itu yang pertama dari 4 lughah yang lainnya, yaitu mengganti apa ya-nya dengan ta yang di kasrah dengan dikatakan ya abati, ya ummati. Ya. Coba 6 yang sebelumnya disebutkan lagi. Ya ummi, ya ummi, ya ummiya. Ya, terus ya ummu, ya umma, ya umma, ya umma, ya umma. Tambah lagi dengan ini. Ya ummati. 6 kan? Demikian pula ab. Ya, ya abi, ya abi, ya abiya. Ya abu, ya aba, ya aba. Tambah lagi dengan yang ketujuh ini. Ya abati. Asaniyatu, kemudian yang kedua, ibdaluha ta'an maftuhatan wa biha qara'a Ibnu Amir. Mengganti ya dengan ta yang di fathah. Ya, berarti ya abata. Dengan ini Ibnu Amir membacanya. Ya abata. Ya, ya abata. Kemudian yang ketiga, ya abata bi ta'i wal alifi, dengan ta dan alif. Wabiha quri'a syadzan, dan dengan ini dibaca secara syadz. Ya abata, ya abata. Mungkin i'rabnya perlu kita jelaskan ya. Tadi ya abati, ya ya abati ya harfu nida. Abati munada mudhaf mansub. Alamatu nasbihi fathah muqaddarah. Mana min dhuhuriha ishtighalul mahal bil fathah. Ya. Liajli ta yang menghalangi munculnya harokat nasab adalah apa? Sibuknya tempat dengan fathah dalam rangka menyesuaikan dengan ta. Jadi kalau ya abi kan yang menghalangi munculnya fathahnya iya ya, ya kan? Kalau pada contoh ya abati yang menghalangi munculnya fathah nasab adalah apa? Ya istighol mahal dengan harokat, ya penyesuaian dengan ta. Ya. Karena ta di sini menuntut agar yang sebelumnya di fathah. Kemudian pada contoh yang kedua, kalau seandainya dibaca ya abata, ya, ya demikian pula ya rabnya sama. Ya. Kemudian yang ketiga, ya abata, ya harfu nida, abata munada mudhaf mansub wa alamatu nasbi fathah muqaddarah wa ta harfun dal ala ta'nits. Ta-nya hanya sebagai huruf yang menunjukkan kepada ta'nis. Wal alif mudhafun ilaih. Ya. Munqalabatan an ya'in. Dia alif adalah yang dibalik dari yang aslinya ya. Ar-rabi'ah yang keempat. Ya abati. Ya abati. Bita'i wal ya. Ya dengan ta dan ya. Ya romnya sama ya. Harfu nida. Abati munada mudhaf. Mansub wa alamat nasfi fathah muqaddarah. Wata harfun li ta'nits, kemudian ya dhamir mudhafun ilaih. Ya. Nah itu, empat lughah tambahannya. Sehingga jadilah, pada ab dan ada berapa lughah? 10, iya kan? Yang pertama apa? Ya ummi, ya ummi. Kemudian apa lagi? Ya ummi ya. Ya ummu, ya umma, ya umma. Kemudian ya ummati, ya ummata, ya ummata. Ya ummati, demikian pula ab. Ya. Wahatani lughatani qabihatani. Ya, wahatani al-lughatani qabihatani. Dan dua bahasa ini adalah dua bahasa yang kurang baik, kurang bagus. Bahasa yang mana itu yang kurang bagus? Dua lugha ini kurang bagus. Yang mana? Ya abata dan ya abati. Kenapa kurang bagus? Karena pada dua lugha ini ada pengumpulan antara iwad dengan mu'awad anhu. Pengganti dengan sesuatu yang digantinya, dikumpulkan. Kemudian wal akhirah akbah min allati qablaha. Dan yang terakhir lebih jelek daripada yang sebelumnya. Yang terakhir maksudnya mana ini? Mengumpulkan antara ta dengan ya, ya. Mengumpulkan antara ta dengan ya. Itu yang paling jelek. Berarti mana? Ya abati. Kemudian dua lugha ini yang jelek mana? Berarti ya abata dengan ya abata, ya. Ya, yang terakhir itu yang apa? Paling jelek. Ya, dua yang sebelumnya apa? Jelek, yaitu apa? Mengganti ya-nya dengan ta yang di fathah. Kemudian apa? Ditambahkan setelah tanya alif. Itu dua lugha yang jelek. Kemudian yang terakhir ya abati ini apa? Lebih jelek lagi katanya. Wa yanbaghi alla tajuza illa fi darurati syi'ri. Seharusnya untuk itu tidak diperbolehkan kecuali pada darurah syair. Iya. Ada keliru. Kita perbaiki. Wa hatani lughatani qabihatani. Dua lugha ini adalah dua lugha yang jelek, yakni yang ketiga dan yang keempat. Ya abata dan ya abati. Iya. Wal akhiratu akbah min allati qablaha. Hanya saja yang terakhir yaitu ya abati itu lebih jelek daripada yang sebelumnya, yaitu apa? Ya abata. Iya. Alasannya tadi, kenapa dua lugha tadi jelek? Karena di situ dikumpulkan antara pengganti dan yang digantinya. Ya, pengganti dan yang digantinya. Kemudian pada yang terakhir, yang keempat, lebih jelek lagi. Ya, alasannya karena di situ ada pengumpulan antara ta dengan ya. Ya, antara ta dengan ya. Tadi kan telah disebutkan sebelumnya bahwasanya ta-nya menggantikan dengan ya. Di sini ta-nya ada, ya-nya ada. Kalau yang sebelumnya kan ta dengan alif, lebih mendingan gitu. Nah itu. Sampai di sini bisa dipahami. Ya, itu 10 lughah pada apa? Munada yang berupa lafaz ab dan om. Hanya saja yang ke 9 dan 10 itu jelek. Dan yang sepuluhnya itu lebih jelek. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah wa idza kana al munada mudhafan ila mudhafin ila al ya mithlu ya ghulama ghulami lam yajuz fihi illa ithbatul ya'i maftuhatan aw sakinatan illa in kana ibna ummin aw ibna ammin fayajuzu fiha arba'u lughatin. Apabila al-munada, apabila yang dipanggil adalah isim yang disandarkan kepada, yang diidhafahkan kepada ya. Contoh, ya gulama gulami. Di sini kan munadanya mana? Gulama. Gulama disandarkan kepada isim lain, itu hulam. Yang isim lain ini disandarkan kepada ya mutakallim. Ya gulama gulami. Ya gulama gulami. Wahai anak dari anakku. Ya gulama gulami. Ya. Maka lam yajuz fihi illa itsbatul ya. Tidak boleh padanya kecuali dengan menetapkan ya. Maftuhatan aw sakinatan. Di fathah ya-nya ataupun di sukun. Ya gulama gulami ataupun apa? Ya gulama gulami ya. Nah itu. Apabila apa? Munadanya disandarkan kepada mudhaf isim lain yang didhafahkan kepada ya mutakallim. Ya, contoh ya gulama gulami, maka tidak boleh padanya kecuali menetapkan ya dalam keadaan ya tersebut di fathah ataupun di sukun. Illa in kana ibna ummin. Ya. illa in kana ibna kecuali lafadznya ibna ya ibna anak dari ibuku, ya bisa mungkin saudara seibu ya. Au ibna ammin, ya ibna ammin, wahai anak dari pamanku. Kalau lafadznya ini ibna ummin atau ibna ammin, maka fayajuzu fihima arba'u lughatin, boleh padanya dengan menggunakan 4 bahasa. Ya. Kalau lafadznya ibna ataupun ibna am. Ya. Yang pertama fathul mim, memfathah mimnya. Berarti bagaimana? Yabna umma. Yabna amma. Wa kasruha. Yang kedua mengkasrohnya. Yabna ummi. Yabna ammi. Wa qad qara'ati sab'atu bihima. Dan qari yang tujuh. Qira'ah yang tujuh. Membacanya dengan keduanya. Dengan menfathah. Ya, dengan menfathah mimnya ataupun mengkasrohnya. Yabna umma dan yabna ummi. Yabna amma dan yabna ammi. Fi qawlihi ta'ala, pada contoh ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, qawla abna umma innal qawma sab'afuni. Ya, qawla abna umma. Ucapannya siapa? Nabi Harun kepada Nabi Musa. Ya. Qawla abna umma innal qawma sab'afuni. Wahai anak dari ibuku, sesungguhnya kaum itu, setelah engkau tinggalkan mereka bersamaku, istab'afuni, melemahkanku. Ya. Istab'afuni. Di sini syaitnya ibna umma di fathah. Qala ibna umma aslinya ibna ummi. Ya. Kemudian qala ya ibna umma la ta'khudh bi lihyati, juga sama ucapannya Nabi Harun kepada Nabi Musa. Ya, tatkala beliau Nabi Musa menarik jenggotnya Nabi Harun. Maka dikatakan oleh Nabi Harun, qala ibnu umma la ta'khudh bi lihyati, ya ibnu umma. Wa salisatu. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, yang keduanya apa tadi? Menfathah mimnya. Yang pertamanya apa? Menfathah mimnya. Ya ibnu umma, ya ibnu amma. Kemudian yang kedua mengkasrahnya, ya ibnu ummi, ya ibnu ammi. Dan yang ketiga adalah isbatul ya kaqouli syair, menetapkan ya seperti contoh ucapan penyair, ya ibna ummi wa ya syuqayqa nafsi anta khallaftani lidahrin shadidin lidahrin shadidi, ya ibna ummi wa ya anak dari ibuku, wa ya syuqayqa nafsi wa belahan jiwaku, syaqiq ya ditaskhir jadi syuqayq, wa belahan jiwaku. Anta khallaftani, engkau meninggalkanku, membiarkanku, lidahrin syadidin, di masa-masa yang sangat sulit. Di sini syaitnya mana? Ya benar, ummi, dengan menetapkan ya. Itu logo yang ketiga. Logo yang keempat, qalbul ya alifa, membalik ya-nya menjadi alif. Kaqaulihi, seperti ucapan menyair, ya benar ta'amma, la talumi, wahja'i. Ya benar ta'amma, wahai anak perempuan dari pamanku, la talumi, janganlah kau mencelaku, wahja'i, dan tidurlah. Di sini diganti apa? Ya-nya dengan alif, yabnata amma. Nah, itu 4 lughah. Wahatani lughatani qalilatani fil isti'mal, 2 bahasa ini dalam penggunaan sedikit. Mana? Yabna ummi dan yabna umma, itu sedikit. Yang seringnya adalah dengan menfathah atau mengkasrah mimnya, ya ibna umma, ya ibna ummi, lebih ringkas ya, lebih ringkas, lebih simple. Nah itu bisa difahami nih pembahasan. Coba untuk kembali lagi kepada ucapan Ibnu Hisham dalam asal, ya wa ya abati wa ya ummati wa ya ibna umma wa ya ibna amma bi fathin wa kasrin. وإلحاق الألف أو الياء للأولين قبيح وللآخرين ضعيف. Ya. Kemudian pada contoh ya abati dan ya ummati dan ya ibna umma wa ya ibna amma bi fathin wa kasrin, dengan fathah dan kasrah. Ya, dengan fathah dan kasrah. Ya, mana itu? Ya, ya abata, ya abati, ya ummata, ya ummati. Ya. Ya ibna umma, ya ibna ummi, ya ibna amma, ya ibn ammi. Wa ilhaqu al-alif awil ya, lil awwalaini qabihun, dan menyertakan alif dan ya untuk dua yang pertama itu apa? Jelek. Bagaimana yang jelek? Ya abati dengan ya abata. Sudah lewat kan tadi kan? Ya abata dan ya abati. Yang lebih jelek mana? Ya abati lebih jelek daripada ya abata. Ya. Wa ilhaqul alif fi awil ya lil awwalaini qabihun. Menyertakan alif dan ya untuk dua yang pertama tadi ya abati, ya abati dan ya ummati, itu adalah apa? Jelek. Ya. Walil akharaini dhaifun. Adapun menyertakan apa? Alif dan ya untuk dua yang lainnya, yang mana? Yabna, yabna ummi, ya. Ataupun yabna umma, yabna ammi, ataupun yabna amma, ini lemah. Dikatakan dalam syarahnya apa? Sedikit, ya, sedikit dalam apa? Penggunaan, ya. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Pembahasan berikutnya adalah tentang masih tentang al-munada, yaitu ahkam tabiah lil munada, hukum-hukum yang berkaitan dengan munada. Masih panjang ya pembahasan munada ini. Nah, insyaallah kita tunda untuk pertemuan berikutnya. Allahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.